Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini juga masih banyak orang berkorban. Mudah-mudahan semangat jiwa berkorbannya itu akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak nanti. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki yaitu surah Ibrahim ayat ke-28, yang mana kesempatan kali ini Allah ingin menceritakan bagaimana akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya, ataupun pada intinya adalah tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Kata ini juga alam tara, itu mestilah kita pandang atas dasar keimanan kita kepada Allah. Kalaulah tidak kita memandang atas dasar keimanan, kacamata keimanan kita kepada Allah, maka ayat ini bukanlah apa-apa bagi orang-orang tersebut. Maka ketika kita mengimani ayat Al-Quran ini, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang mendapatkan nikmat yaitu menukarkan nikmat Allah itu dengan berbuat kemaksiatan, inilah yang dikatakan Allah yaitu darul bawar. Bawar di sini artinya al-halak. Al-halak di sini adalah kehancuran. Maka kata-kata darul bawar yaitu dengan sangat mudahnya kita mengatakan, dengan sangat mudah itu juga Allah akan memberikan kebinasaan bagi orang-orang yang menukar nikmat yang sudah Allah berikan dengan kekufuran, dengan kekafiran mereka. Artinya, kalaulah kita melihat fenomena di dalam kehidupan kita ini, yaitu pada hari ini mungkin kita masih ada yang berkorban. Itu artinya dia tak mau menukar nikmat itu yang sudah Allah berikan kepada ia, maka ia tukar dengan berkorban. Berarti mudah-mudahan dia mendapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatannya itu menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga kalaulah tidak karena Allah memberikan, maka korban ini pun tidak akan terwujudkan untuk dilaksanakan karena tidak memiliki duit, tidak memiliki yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan. Tapi ketika nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan itu ditukar dengan kemaksiatan, dengan tidak mau berkorban, itulah yang akan binasa. Banyak kita lihat fenomena di dalam kehidupan ini. Orang-orang Islam, tapi dia kehidupannya memang sangat mewah, tapi ia tukar dengan kemewahannya itu dengan kehidupan malamnya, yaitu berada di nightclub, berada di tempat-tempat yang istilahnya kemaksiatan itu sudah menyebar di mana-mana. Bukan nightclubnya yang buruk, tapi penyebaran kemaksiatan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat-tempat itu juga adalah tanah, tanah itu adalah milik Allah, maka tidak bisa kita salahkan. Tapi yang kita salahkan adalah bagaimana bisa terjadi perilaku seperti itu sehingga sebebas-bebasnya orang berbuat. Begitu juga lah Allah akan memberikan kehancuran, akan mendatangkan azabnya. Sebagaimana mereka berbuat begitu bebasnya, begitu juga Allah akan memberikan kehancuran. Sudah banyak dilema dalam kehidupan kita ini, sudah banyak saksi-saksi yang kita lihat bagaimana Allah menurunkan azabnya, yang mana satu orang pun tidak dapat berkuasa dalam hal itu. Ya, baiklah, di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Perdana, kami persilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi prolog ini disampaikan oleh Ustadz Fajrul Haq yang berusaha untuk menggambarkan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini banyak sekali fenomena yang sebenarnya patut menjadi perhatian kita dan menjadi renungan kita, karena itu suatu hal yang salah. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam keterangan ayat ini, alam tara, tidakkah engkau melihat, atau dalam bahasa lain, coba lihat baik-baik ya, betapa banyak orang yang badalu ni'matullahi kufran, orang-orang yang menukar kenikmatan Allah itu dengan kekufuran. Sudah bagus-bagus Allah berikan nikmat, tapi ternyata dia rela melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan sehingga akhirnya kenikmatan itu bertukar menjadi bala bencana. Sudah bagus Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya, memberikan dia segala kebutuhan hidupnya. Ya, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah dia tidak merasa puas dengan segala kasih sayang Allah. Dia melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dirinya, sehingga Allah menarik segala kasih sayangnya. Yang tertinggal adalah akhirnya kesusahan dan kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Para pendengar rahimakumullah, mungkin kita patut berkaca sekali lagi bahwa kita bisa merasakan kalau dahulu kita merasa sangat nyaman tinggal di negara kita ini. Nyaman dalam artian cukup pandang, sandang, pangan, makanan dan sebagainya. Tidak ada orang yang menafikan bahwa Indonesia itu adalah surga dunia, karena memang hutan-hutannya yang begitu sangat indah, tanaman-tanamannya, tanahnya yang begitu subur, sehingga akhirnya mampu memberikan yang terbaik, menjadi suatu sumber penghasilan bagi negara yang kita cintai ini. Kita juga bisa melihat bagaimana kondisi negara kita pada saat dahulu, ya, itu merupakan suatu kondisi yang sangat nyaman, orang saling hormat menghormati, jarang sekali kita mendengar kejahatan yang merajalela dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, ternyata saat sekarang ini kita bisa menemukan keadaan yang sebaliknya, bisa kita katakan dalam tanda kutip, bahwa dahulu kondisi kita yang begitu tenang itu harus terusik dengan berbagai bala bencana. Tanaman hutan kita yang begitu sangat indah akhirnya menjadi gersang dan tandus, yang terjadi adalah bencana demi bencana yang selalu melanda. Kalau dahulu kita merasakan kerukunan hidup antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara individu satu dengan yang lain, tapi saat sekarang ini kita bisa menemukan bahwa betapa banyak individu itu yang sangat cuek dengan kondisi sekitarnya. Masyarakat yang saling berseteru dengan masyarakat yang lain, saling tawuran antar gang, anak sekolah yang saling berantem dan sebagainya. Ini semua membuat suasana tempat tinggal kita di negara kita cintai ini menjadi suasana yang yang terganggu kita, terusik kita akan kenyamanan kita. Nah, satu hal yang patut kita tanyakan adalah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Indonesiaku tidak bisa menjadi tidak seperti Indonesia yang dulu? Mengapa daerahku tidak seperti daerahku yang dahulu lagi? Ini merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab. Tetapi berkaitan dengan ayat ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah sebagai peringatan bagi para pemimpin bahwa berbagai kemaksiatan yang terjadi, bala bencana yang terjadi itu harus diselesaikan oleh pemimpinnya secara bijaksana. Pemimpin harus lebih banyak introspeksi diri daripada rakyatnya. Oleh karena itulah mengapa Allah mengatakan badalu ni'matullahi kufran, karena pemimpin yang melakukan kemaksiatan ya, atau reda dengan kemaksiatan, maka akhirnya yang terjadi adalah ya, negara itu akan ditimpa kesulitan dan berbagai kesulitan. Pemimpin yang tidak bijaksana, yang tidak mampu untuk mengatasi kemaksiatan, walaupun dia tidak rela dengan kemaksiatan, tapi membiarkan kemaksiatan itu juga menjadi salah satu sebab menyebabkan mengapa rakyatnya berada dalam kondisi yang serba sulit. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya menjadi pesan bagi para pemimpin, baik dari tingkat atas sampai tingkat ke bawah, juga menjadi pesan kepada kita semua bahwa orang-orang yang ingin ingkar kepada Allah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran kehidupan mereka adalah badalu ni'matallahi kufran. Mereka menukar kenikmatan Allah itu dengan kekufuran, dengan kehancuran. Ya, sudah begitu sangat sayang Allah kepada mereka, mereka rela menukarnya dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu catatan bagi kita bersama dan suatu hal yang patut kita renungkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, terutama sekali bagi para pemimpin kita, untuk di bulan yang suci ini, di hari-hari yang begitu agung ini, kembali kita introspeksi diri, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas untuk melaksanakan kebaikan, karena itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya kewajiban untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, karena itu semua akan mengundang murka dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dalam kesimpulan ayat ini, yaitu bahwasannya nikmat Allah berikan kepada kita sampai saat ini sudah sejauh mana, bahwasannya nikmat itu tetap nikmat Allah, tidak tertukar. Kalau nikmat itu ditukar dengan kekufuran, itu sudah jelas. Sudah jelasnya apa? Kehancuran akan mendapatkan seseorang tersebut. Tapi kadang-kadang nikmat itu orang-orang ada pun nikmat di tangannya, tapi dia tidak ikhlas. Dalam arti kata, mungkin belum terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari. Tapi ingatlah bahwasanya janganlah kita sampai ke dalam darul bawar, kehancuran. Kalau kehancuran yang sudah didapatkan itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi, maka kehancuran itu akan didapatkan tidak saja di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga dengan nikmat apapun yang Allah berikan, dengan kesyukuran kita itu akan tetap kita menjadi kokoh sebagai pertemuan, sebagaimana pertemuan ayat yang telah lalu. Kokoh dalam arti kata kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.